sabar di dalam berdakwah dan di dalam mengarungi dakwah. As-sabru, kata para ulama di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, hafsun nafs ala ta'atillah wa an ma'siyatillah wa ala qadari khairi wa syarih. Sabar itu adalah menahan diri untuk terus mentaati Allah, untuk tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, dan untuk terus bersabar menahan, tidak berkeluh kesah, tidak berucap-ucap dengan kata yang kotor, tidak pula membanding sesuatu ketika menghadapi ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Kalau yang baik, ini juga ujian. Dikatakan bahwasanya waja'na syar wal khair fitnah, jadikan kebaikan dan keburukan itu fitnah. Mungkin salah satu dari kita ada yang punya kelebihan dalam masalah harta, ada yang punya kelebihan dalam masalah fisik dan seterusnya. Itu juga fitnah. Bukan hanya orang-orang yang serba kekurangan itu terfitnah, bukan. Maka waspada dengan itu untuk kita bersabar di atasnya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan hampir 90 tempat yang menyatakan tentang sabar. Dengan kesabaran kita akan diberikan keberuntungan yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dalam surat Ali Imran. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Kuatkan kesabaranmu. Karena dengan begitu kamu akan beruntung nanti. Afidina azzaqullah. Diberikan pahala tanpa batas. Innama yuwafa sabiruna ajrum bi ghairi hisab. Pahalanya orang-orang yang bersabar itu enggak ada timbangannya. Jadi seumpama yang lainnya ditimbang dengan timbangan-timbangan, dengan amalan ini tidak ada timbangannya. Kalau misalnya Rasul bersabda, man qara'a harfan min al-kitabillah falahu mislu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la kullu alifun min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Itu ada timbangannya ya. Ketika seorang baca Al-Qur'an satu huruf dapat satu kebaikan dilipatkan dari 10. Jelas timbangannya. Innama yuwafa sabiruna ajrum bighairi hisab. Tapi orang-orang yang bersabar itu pahalanya tanpa hisab. Dan itu tidak dimiliki melainkan orang-orang yang khusus. Bersabar itu susah kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, "As-sabru fil iman bimanzilati ra'si min al-jasad." ثم رفع صوته لا إيمان لمن لا صبر له. Kata beliau, sabar di dalam iman itu bentukannya sebagaimana kepala pada jasad. Kalau dia beriman bukan orang-orang yang sabar, maka apa? Tidak ada keimanan baginya. Sehingga dengan kesabaran ini menghasilkan berbagai macam kemaslahatan dan kebaikan, sampai seseorang dikuatkan oleh Allah dijadikan pemimpin dari suatu umat itu dengan kesabaran. Ketika mereka sabar dan meyakini ayat-ayat kami. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.